وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، pertemuan terakhir dari qiraah kita kitab Syarah Al-Baiquniyah, kita masuk ke pendefinisi hadis munkar. Qala والمنكر الفرد به ورواه الغدا تعديله لا يحمله التفرد. Hadis munkar adalah al-fard, itu harf-harf bihi rawin, itu rawi yang meriwayatkan dengan sendirian, secara sendirian. Hadis munkar adalah perawinya menyendiri. Ta'adiluhu layahmilu tafaruda, yang keadilannya, sisi adalahnya itu layahmilu at-tafaruda. Layahmil ini diartikan oleh para ulama itu tidak diakui at-tafaruda saat dia meriwayatkan secara sendirian. Ya, jadi ketiga bahasan kita hari ini, mungkar, matruk, maudhu', itu semua terkait dengan cacat yang ada pada rawi. Ya, baik cacat dari sisi dhabat maupun cacat dari sisi adalah. Ya, kalau dari sisi adalah, sang perawi itu misalkan dia berdusta, ini ya adalah sisi jarh yang paling berat. Atau dia muttaham bil kadzib, dia tertuduh dengan perbuatan dusta. Dia tertuduh dengan perbuatan dusta. Ya, semisal dalam amalah dia, semisal dia janji palsu, jual beli, rusak muamalah lainnya. Maka kalau seperti ini, kata para ulama, nanti dia matruk. Yang ketiga, fasik. Kefasikan dia karena maksiat dan yang lainnya. Yang keempat, bid'ah. Kalau dia adalah ya pelaku atau apalagi gembong dari bid'ah-bid'ah yang berat. Yang kelima, kalau dia jahil dalam banyak urusan perkara agama. Ini dari sisi adalah dia. Nah, kemudian dari sisi dobat, ya, dari sisi dobat, yaitu kalau dia yang pertama, ya hafalannya buruk, sehingga salahnya, kelirunya itu lebih dominan daripada benarnya. Yang kedua, ya itu tadi hafalannya buruk. Yang kedua, fahsul ghalat, yaitu sangat buruk, ya, sangat buruk hafalannya. Ada su'ul hifd, ada fahsul ghalat. Ya, kalau su'ul hifd itu hafalannya buruk, tapi kalau fahsul ghalat sangat sangat buruk. Yang ketiga, kasratul ghaflah, sering lalai, sehingga dia tidak mampu membedakan mana riwayat yang sahih, mana riwayat yang dhaif. Ini sering lalai dari sisi dobatnya. Yang keempat, kasratul awham, ya, banyak waham, sangkaannya salah terus. Yang kelima, mukhalafatus siqat, yaitu hadis yang diriwayatkan itu selalu menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh para siqat. Ya, beda ya, kalau dia sahih juga, ini namanya bukan mungkar, bukan doib, apa namanya? Hah? Syad. Nah, kalau dia sikoh, menyelisih koh yang lain, syad. Jadi di sini ya, perlu diperhatikan bahasan kita ini, mungkar, matruk, maudhu', ya. Ini semua terkait dengan cacat yang ada pada para perawi. Cacat dari sisi dua arah, dari sisi adalah maupun dari sisi dobat. Kalau dari sisi adalah tadi apa? Dia berdusta atau muttaham bil kadzib. Yang kedua, dia tertuduh dengan dusta. Ketiga, dia melakukan kefasikan. Keempat, dia melakukan bid'ah. Yang kelima, dia jahal-jahalah, bodoh atau bertingkah bodoh. Ini dari sisi apa? Dari sisi adalah. Kemudian dari sisi dobat, yaitu ada namanya fahsyul ghalat, sangat buruk hafalannya. Yang kedua, su'ul hifdz, hafalannya buruk. Yang ketiga, kasratul ghaflah, sering lalai, tidak mampu membedakan mana riwayat yang sahih dan dhaif. Yang keempat, kasratul awham, sering waham, dugaannya salah terus. Yang kelima, mukhalafatus thiqat, hadis yang diriwayatkan menyelisihi riwayat yang para perawi yang thiqat. Dia dhaif. Kalau dia thiqat, syah, yang lebih thiqat dari dia. Nah, tapi kalau dia dhaif, bukan syad, tapi mungkar. Bisa dipahami sini? Nah, kita baca sekarang. Jadi di situ ya. Jadi hadis mungkar, kemudian hadis matruk, kemudian hadis maudhu. Nah, itu semua terkait dengan cacat yang ada para perawi. Dari dua sisi. Dari sisi adalah maupun dari sisi dhabt. Satu saja sini ada cacatnya, maka jatuh hadisnya. Apalagi kalau yang paling atas, yaitu tadi apa? Ya, berdusta. Akhirnya kelar sudah. Bahkan para ulama banyak berpendapat, kalaupun dia tobat, dia menyampaikan hadis lagi, itu sudah enggak diterima. Bahkan bapaknya Al-Juwayni, yaitu Al-Juwayni juga, ya, Abdullah, kan namanya Imam Al-Juwayni itu Abdullah, Abdul Malik bin Abdullah. Jadi Abdullah Al-Juwayni, imam, ya, bapaknya Imamul Haramain, bapaknya Abu Ma'ari, ulama juga. Sebagaimana dikutip oleh Imam Muslim dalam syarah Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, orang yang berdusta atas nama Nabi murtad. Murtad. Walaupun dikritisi oleh anaknya. Jadi bisa dipahami sini bahasan kita tiga ini, ya. Saya ulangi ya, mungkar, matruk, maudhu, itu semua terkait dengan kritikan ke arah rawi dari dua sisi cacat. Dari sisi adalah dan dari sisi dobat. Di apa atau dari sisi adalah apa aja? Ya, dari sisi dobat apa aja? Perhatikan ya. Kalau dari sisi adalah tadi ada berapa? Ada lima. Dari sisi dobat ada lima juga. Nah, taib. Nah, sekarang kita ya bahas mungkar. Mungkar ini isim maf'ul, angkara yungkiru. Mungkar berarti yang diingkari. Ya, mungkar yang diingkari. Nah, kala tafadhal, tafadhal dibaca syarahnya di sini. Ya. Nah. Anwar. Hada wa ismu ala sunnah min aqsam al-hadisi al-madhkurati fi hadha an-nahwi wa huwa al-munkaru. Wa qad ikhtalafa al-muhaddisuna fi ta'rifi al-munkari fa qila inna al-munkara huwa ma rawahu ad-da'ifu mukhalifan li istiqadi. Mislu ay yarwiya al-haditha thiqatun ala wajhin wa yarwihi rajulun da'ifun ala wajhin akhar. Hatta wa in kana ar-rawiyan ni tilmidaini li shaykhin wahidin. Wa qala ba'duhum fi ta'rif al-munkari huwa man farada bihi wahidun la yahtamilu qabuluhu idha tafarrada. Wa hadha ma dhaba ila la yahtamilu qabuluhu, la yahtamilu qabuluhu idha tafarrada. Wa hadha ma dhaba ilayhi an-nadim. Wa ala hadha at-ta'rif yakunu al-munkaru huwa al-gharib. Huwa al-ghoriba gitu. Huwanya itu domir fasal. Yakunu al-munkaru wal-ghoriba. Jadi al-ghoribanya khabar. Khabar yakun, huwanya domir fasal. Itu lebih bagus daripada untuk menjadikan huwanya mubtada ghorib. Khabar nanti jumlah mubtada khabar di mahali nasbit sebagai khabar yakun. Itu lebih bagus. Terus alladhi la yuhtamilu tafarruda man farada bihi wa huwa majhulun hatta law uriba anna lahu shawahida min jinsihi fa innahu la yartaqi ila darajatil hasani wa dhalika li anna ad-da'ifa fihi muttanahi fihi mutanahin. Fihi mutanahin. Wat-ta'rifu al-awwalu wal-ladhi masya 'alaihi al-hafidhu Ibnu Hajarin rahimahullahu fi kitabihi Nukhbatul Fikri. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin, ada huwal qismu as-salasun, ini bagian yang ke-30 min aqsamil hadis al-madhkurati, dari jenis-jenis hadis yang disebutkan ini, biha dan nadmi wa huwa al-munkar, di nadab ini yaitu munkar, munkar, mudu, matruk, itu satu topik semua ya, terkait tentang cacat ada pada rawi di adalah maupun di dobatnya. Waqad ikhtalafa al-muhaddithuna fi ta'rif al-munkar, para ahli hadis mereka berselisih tentang definisi munkar. Kila ada yang mengatakan innal munkara huwa rawahu dha'ifu mukhalifan lisiqati, ada yang menyatakan munkar adalah seorang perawi yang dhaif menyelisihi perawi yang siqah. Nah, ada yang menyatakan demikian. Nah, kalau perawi yang siqah menyelisih perawi yang siqah yang lainnya syad. Tapi kalau dhaif menyelisih ya yang siqah namanya munkar. Ya. Qala mithlu ayyar wal hadis siqatun ala wajhin, semisal seorang perawi yang siqah meriwayatkan sebuah hadis dari satu sisi ya, wa yarwihi rajulun dhaifun ala wajhin akhara, tapi perawi yang dhaif meriwayatkan hadis itu sendiri juga dari sisi yang lain. Hatta wa in kana arrawiyani, walaupun kedua perawi tersebut yang dhaif maupun yang siqah itu adalah tilmidzaini li syekhin wahid, keduanya adalah murid dari satu syekh ya, walaupun dia keduanya adalah murid dari satu syekh. Ini mati ininya ya, baterainya habis, biarin. Qala ba'duhum fi ta'rifil munkari, sebagian mereka yang lain menyatakan tentang definisi hadis munkar ialah man farada bihi huwa man farada bihi wahidun, yaitu seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkan hadis, la yuhtamalu qabuluhu, tidak ada kemungkinan diterima, tidak diakui diterima hadisnya, idza tafarrada, apabila dia bersendirian meriwayatkan hadis tadi, wa hadha ma dhahaba ilaihi an-nadhim, inilah pendapat dari an-nadhim yaitu al-Baiquni. Jadi ada dua definisi mengenai hadis hadis munkar ini. Ya, definisi yang pertama yaitu ketika dia bersendirian, inilah pendapatnya an-nadhim. Jadi sisi adalahnya tidak diakui ketika dia sendiri karena ada cacat, mungkin fahsul ghalat, kasratul ghaflah, fasik, apalagi tadi kasratul awham, apalagi jahalah, bid'ah dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian kata beliau, wa ala hadza ta'rifi, maka berdasarkan definisi ini yakunu al-munkaru huwa al-ghariba, maka munkar itu dia adalah hukumnya seperti hadis gharib, alladzi la yuhtamalu tafarrudu man farada bihi, yang tidak diakui ya. Oh, yaitu perawi yang meriwayatkan secara sendirian, wa huwa mardudun, dia tertolak, hatta furida anna lahu syawahid min jinsi, ya, hingga walaupun dianggap dia memiliki syawahid ya dari jinsnya sendiri, walaupun dia punya syawahid ya. Kemudian fa innahu la yartaqi ila darajatil hasan, karena dia tidak bisa naik ke derajat hasan. Padzalika li anna dha'fa fihi mutanahin, karena ya dhaif di sini ada batasnya, ada yang enggak bakal bisa naik ke derajat hasan, walaupun hasan negoiri. Ya, jadi mutaba'ahnya itu enggak berguna. Nah, syawahidnya tidak berguna. Wa ta'riful awal huwa alladhi masya 'alaihi al-hafidhu. Maka definisi yang pertama inilah yang dijalankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani fi kitabih, di kitab beliau Nukhbah Al-Fikar, di Nukhbatul Fikar. Selesai pembahasan tentang hadis mungkar. Ada dua definisi. Itu yang perawi bersendirian meriwayatkan, maka ta'diluhu, maka sisi adalahnya. La yahtamilu tafarrudu. Berarti sisi adalahnya ya, bukan sisi sobatnya. Ya, dari sisi adalahnya. Kalau dari sisi adalahnya berarti ada lima hal, yaitu dia pernah berdusta, kemudian dia muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta, kemudian dia melakukan kefasikan ya karena maksiat atau penyimpangan. Yang keempat tadi dia bid'ah, melakukan bid'ah apalagi jadi gembongnya. Yang kelima dia bertindak bodoh. Nah tapi kalau jadi yang kedua berarti apa? Yang inilah definisi dari Ibnu Hajar, yaitu apa? Hadis dhaif menyelisih hadis tsiqah. Sebenarnya banyak lagi definisinya ya. Definisi mengenai hadis mungkar ini. Ya. Namun cukup dua saja itu. Ada yang menyatakan apa itu hadis mungkar? Ma tafarradu bihi wahidun min man duna tabi'in walau kana siqatan. Itu ada yang definisi seperti itu. Ya, kita masuk sekarang ke hadis matruk. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Matrukuhu ma wahidun bihin farad ajma'u lidha'fihi fa huwa karad. Hadis matruk adalah ma wahidun bihi farad, yaitu yang perawinya wahidun, satu. Bihi infarad, dia bersendirian meriwayatkan. Wa ajma'u lidha'fihi, dan mereka para ulama hadis bersepakat untuk menyatakan kedhaifan hadis tersebut. Fahuwa karad, sehingga dia tertolak. Kafnya itu zaidah. Karat. Kafnya zaidah. Nah. Ini sudah jelas ya di sini mengenai hadis matruk. Baik, tafadhal. Dibaca di sini ya. Jadi matruk artinya ditinggalkan, dia mau isim maf'ul dari taraka ya truku. Ya, maka cacat dalam perawinya ini ditinggal hadisnya. Ya, ada definisi dari an-nadhim di sini berarti disepakati kedhaifannya. Kalau dia meriwayatkan sendirian maka ditinggal. Ya, apa yang disepakati kedhaifannya? Misalkan dia muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta. Ya, dia dikenal sering berdusta dalam muamalat misalkan. Apalagi kalau diketahui pernah berdusta atas nama Nabi. Ya. Ya, kalau dia berdusta dalam bab yang lainnya, kata para ulama, walaupun dia tidak berdusta atas nama Nabi, tapi sering berdusta dalam perkara yang lain, ini dikhawatirkan kedustaan dia itu akan menggiring dia untuk berdusta atas nama Nabi. Karena dalam hadis, wa innal kadzib yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Nah, demikian. Ya. Nah, kita baca sekarang syarahnya. Nah, tafadhal sini Edward. ومن فرد به واحد أجمع على الدعوة. Muttahamun bil kadhibi bil kadhibi hadisuhu kal mawdu'i wala najzimu wala najzimu bi annahu mawdu'un walakin qawluhu muttahaman bil kadhibi yunzilu hadisahu ila darajati taqarrubin min al-wad'i. Nah, hadis matruk. Ya, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ajma'a matruku ma rawin ma wahidun bihi istarat wa ajma'u li dha'fihi fa huwa kama. Ini mengenai hadis matruk. Qala wa al-qismu al-hadi al-salasun. Ini adalah bagian yang ke-31. Ini adalah bagian yang ke-31 min aqsamil hadis, dari jenis-jenis hadis al-madhkurah yang disebutkan fi hadan nadmi, di nadam ini. Wa huwa al-matruk, yaitu matruk. Qad arrafahu an-nadhimu biqaulih, an-nadhim al-Baikuni mendefinisikan dengan perkataan beliau, ya, ma wahidun bihin farad. Apa maknanya? Annal matruk huwa man farada bihi wahidun, itu yang sharaw, yang perawi bersendirian meriwayatkan. Wa ajma'u ala dha'fihi, dan mereka para ulama hadis telah bersepakat atas kedhaifan dia. Misalkan dia muttaham bil kadzib, tertuduh melakukan dusta. Wa dhamiru fi ajma'u, dhamir waw jamaah itu ya'udu ala al-muhaddisin, kembali ke ulama, ya, ahli hadis. Qawlu fa huwa karad, wa huwa mardudun. Karad itu mardud, maka dia tertolak. Kaf za'idat, wal kafu za'idatun, kafnya itu hanya za'idah. Min haisul makna, dari sisi makna. Wal matruku kama arrafahu al-mu'allifu, matruk sebagaimana didefinisikan oleh mu'allif, huwa alladhi rawahu da'ifu, yaitu seorang perawi dhaif meriwayatkan hadis. Ajmal ulama wa ala dhaifihi, para ulama telah bersepakat atas kedhaifan dia. Fa kharaja bihi, maka tidak termasuk di sini atau keluar di sini, marwahu ghairu dhaif, yaitu yang hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang bukan dhaif. Falaysa bimatrukin, maka itu tidak dinamakan matruk. Wa marwahu ad-dhaifu alladhi ikhtalafa fihi tadfihi, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh dhaif tetapi yang mereka para ulama berselisih tentang sisi kedhaifannya. Ini yang dimaksud dengan dhaif, yang para ulama bersepakat atas kedhaifannya. Ya, bersepakat. Ya. Baik. Kemudian hadahu wa dhahaba hadam Hadza huwa ma dhahaba ilaihi al-mu'allif. Inilah pendapat yang dibawakan oleh mu'allif di sini. Qala ba'duhum, ya. Nah, sebagian ulama berkata lagi. Ba'dul ulama, ya. Jadi para ulama ternyata berselisih tentang definisi hadis matruk. Kalau Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj ditanya tentang hadis matruk, beliau menyatakan man yuksirul ghalat tutraku hadisuh. Ya, yutraku hadisuh. Siapa yang sering salah, ya, sering salah dalam hadis, maka ditinggalkan hadisnya. Ya, ditinggalkan hadisnya. Nah, kemudian, ya, kalau Imam Muslim ditanya lagi tentang matruk, maka beliau menyatakan, ya, di mukaddimah sahihnya, wa man taksuru al-manakir fi hadisi, banyak meriwayatkan hadis mungkar. Ya. Atau Ibnu Mubarak ketika ditanya, ya, tentang hadis matruk, ya, beliau pun menjelaskan dengan definisi yang lain. Jadi para ulama berbeda-beda. Makanya di sini dikutip oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya, semisal Ibnu Hajar, innal matruka huwa ma rawahu rawin muttahamun bil kadzib. Sesungguhnya matruk adalah, ya, matruk adalah yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dia tertuduh dengan dusta. Ya. Ini diungkapkan di Nukhbatul Fikar. Ya. Permasalahan contohnya, fa idza wajadna fi tahdhib Ibnu Hajar, kalau kita mendapati di kitab At-Tahdhib karya Ibnu Hajar, an syakhsin min arwat, dari seseorang dari kalangan para perawi, qala fihi, Ibnu Hajar berkata tentang perawi tersebut, ajma'u ala dha'fih, para ulama bersepakat atas kelemahan perawi ini, fa innana nusammi hadisahu matrukan idan farada bih, maka kita namakan hadisnya matruk apabila dia bersendirian, di annahum ajma'u ala dha'fih, karena mereka para ulama telah bersepakat atas kedhaifannya. Ya. Wa idza wajadna fihi qaulah, apabila kita mendapati ucapan Ibnu Hajar, wa qad tuhima bil kadzib, atau para ulama yang menyatakan perawi ini sungguh telah dituduh dengan dusta, fa nusammihi matrukan aidan, maka kita namakan perawinya ini juga matruk, ditinggal. Li'annal muttaham bil kadzib hadisuhu kal maudhu, karena perawi yang tertuduh dengan kedustaan hadisnya seperti maudhu. Wala najzimu, namun kita tidak memastikan secara pasti, bi'annahu maudhu'un, bahwa hadisnya itu maudhu, tapi seperti maudhu. Lakin kaunuhu muttahaman bil kadzib, namun karena status perawi tadi tertuduh sebagai dusta, yunzilu hadisahu, maka hadis ini menurunkan hadis dia ila darajah, kepada sebuah derajat tingkatan, taqarrubin minal wada'i, yang dekat kepada hadis palsu. Sebagian ulama yang lain menyatakan kalau disebut dengan matruk itu maknanya mansukh. Ini sebagaimana ini dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar kalau menyatakan hadza hadisun matruk, ini adalah hadis matruk, yang dimaksud adalah la yu'mal. Alhamdulillah. La yu'mal bih. Tidak diamalkan. Ya, walaupun hadisnya sahih, sanadnya sahih, perawinya sahih. Ya. Kenapa? Karena menurut Ibnu Abdul Bar, matruk maknanya adalah mansukh. Matruk adalah mansukh. Jadi kalau berdasarkan pernyataan Ibnu Abdul Bar ini, ya, matruk terkadang diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah. Nah, kemudian juga definisi dari An-Nadhim di sini, itu dikritisi juga oleh para ulama. Kata para ulama, "Laula yalzam min qawli rawi mujma'an ala dha'fihi ay yakuna matrukan." Ya, tidak mesti seorang perawi yang telah disepakati kedhaifannya kemudian jadi matruk. Nah. Ya, ini panjang ya. Nah, tapi kita cukup dengan definisi dari An-Nadim di sini itu pun sudah cukup. Kemudian lanjut berikutnya maudhu. Qala al-musannif rahimahullah. Musannif berkata tentang hadis maudhu. Ya. Wal kadhibul mukhtalaqu al-masnu'u 'ala an-nabi sallallahu 'ala an-nabi kadhalika al-maudhu'u. Wal kadhib hadis dusta al-mukhtalaq. Mukhtalaq isim maf'ul dari ikhtalaqa. Ahdasa maksudnya. Yang dibuat-buat atau yang direka-reka. Al-masnu'u yang dibuat-buat. Al-Nabi atas nama Nabi. Fakadzalikal maudhu'u itulah maudhu'. Jadi di sini palsu itu hadis yang diada-adakan, ya, dibuat-buat atas nama Nabi. Ya. Jadi ada dua definisi para ulama menyatakan ini. Ada yang menyatakan la asla lahu, tidak ada sanadnya, tidak ada sandarannya, atau ada ulama yang menyatakan hadis maudhu ada sanadnya. Tetapi ya, para perawinya tersebut ya, ini difonis atas kedoibannya sehingga dia lebih berat daripada matruk, ya, lebih berat daripada matruk, ya, maka difonis palsu, ya, difonis palsu. Ya, kita bahas dulu deh. Nah, tafadhal sini, Pak Hadi. Catatannya itu fi'il, antum selalu nyebutnya isim wada'a, ya, terus apa ya, ada wawunya itu fi'il, wawunya itu fa fi'il, terus naqulu wa fil haqiqati yashmaluhuma jami'an fal ulama'u wad'uhu. Itu kan penyakit tuh, penyakit tuh berarti wad'a ya tuh itu ada wad'u itu wa jama' fa'il. Nah, terus wad'uhu wa lam yulqaw lahu ayyubalin wa huwa ayyubalin wa huwa mawdu'un ay wad'ahu rawiyahu rawihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus wa al-hadithu al-mawdu'atu kathiratun ألف فيها العلماء تأليفا منفردا وتكلموا على بعضها على وجه ومما ألف في هذا الباب كتاب كتابه مع ابو الفائل الذي ألف كتاب اللالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ومنها الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة لشوكاني ومنها الموضوعات لابن جوزي إلا أن ابن الجوزي رحمه الله يتساهل في إطلاق الوضع على الحديث حتى إنهم ذكروا أنه ساق حديثا رواه مسلم في صحيحه وقال إنه موضوع ما شاء الله. ولهذا يقال لا عبرة لا عبرة لا عبرة بوضع ابن الجوزي ولا بتصحيح ولا بتصحيح الحاكم ولا بإجماع ابن المنذر لأن هؤلاء يتساهلون مع أن ابن المنذر تتبعته فوجدته أن له أشياء مما نقل فيه الإجماع ويقول لا نعلم فيه خلافا وإذا قال ذلك فقد أبرأ ذمته أبرأ ذمته أمام الله تعالى. سيفول ديم سيفول سيفول ديم Pak Yanto, jangan digangguin orang lagi baca, Pak. Salah lagi. Biarin aja temennya baca, jangan dikasih tahu. Apalagi ternyata kita juga keliru. Mungkin temennya udah mau mengucapkan dengan benar, ya. Terpengaruh akhirnya. Jangan ada yang ganggu kalau temennya baca, jangan dipengaruhi sedikit pun. Diam aja. Mana lagi sekarang? Ya, berarti semua tuh ya, maudhu. Qala al-musannif rahimahullah, hadha huwa al-qismu as-sani as-salasun wa as-salasun, ini jenis yang ke-32 min aqsamil hadis al-madhkurah, dari jenis-jenis hadis yang disebutkan fi hadha an-nadmi, di nadam ini, wa huwa al-maudhu, yaitu maudhu. Nah, ini hukum meratkan hadis maudhu haram, ya. Haram. Waqad arrafahu al-mu'allifu, dan mu'allif telah mendefinisikannya dengan wal kadibul mukhtalaqu al-masnu'u. Ya. Wal kadib itu adalah hadis dusta. Hadis dusta. Al-mukhtalaq yang diada-adakan. Al-masnu'u sama juga maknanya. Ya, yang direka-reka, yang masnu', yang diadakan ala Nabi atas nama Nabi. Yakni huwa alladhi istana'ahu ba'du nas, yaitu yang direkayasa oleh sebagian orang. Yang sebagian orang merekayasanya. Wa nasabahu ila Nabi SAW, mereka menisbatkannya kepada Nabi SAW. Fa innana nusammihi maudhu'an fil istilah. Maka kata Syekh, kita menamakan hadis tersebut sebagai maudhu' secara istilah. Wa kalimatu maudhu'in hal ta'ni anna al-ulama' wada'ahu wa lam yulqaw lahu balan am anna rawihi aw anna rawiyahu wada'ahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat maudhu' ini apakah yang dimaksudkan ulama, ya, yang meletakkan hadis tersebut dan kemudian ya tidak menoleh, ya, atau rawinya yang memalsukan hadis tersebut asas nabi sallallahu alaihi wasallam. Naqul Maka kita menjawab, kata Syekh, huwa fil haqiqah yashmaluhuma jami'an. Yaitu kemungkinannya ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama, kata Syekh di sini, fal ulama wada'uhu wa lam yalqu lahu ayya balin wa huwa mawdu'un. Ay wada'ahu rawihi anna Nabi sallallahu alaihi. Yang pertama di sini, ya, kata Syekh, adalah para ulama sedikit pun tidak menolehnya sedikit pun. Ya, tidak menoleh sedikit pun, dan ini adalah maudhu', yaitu perawinya memalsukan hadis tersebut atas nama Nabi. Wal ahadisul maudhu'ah katsiratun. Hadis maudhu' itu banyak. Jadi kalau kata para ulama, kalau mau melihat cara hadis maudhu' itu, ya, paling banternya atau minimalnya itu ada dua thariqah, yaitu lihat matan dan sanad. Ya, matan dan sanad. Yang kedua hanya dari sanadnya saja. Ya. Kalau dari matan dan sanad dia, ya, membuat-buat ucapan itu sendiri, memalsukan, lalu dibuatlah sanad itu sendiri. Ya. Gimana caranya kita bisa tahu hadis itu maudhu? Ya, kata para ulama, dengan pengakuan. Ya, wadda' tadi sendiri, sang pemalsu itu sendiri. Semisal Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam yang mengaku memalsukan hadis-hadis tentang keutamaan surat Al-Quran. Ya, yang ini banyak disebutkan oleh Az-Zamakhsyari. Ya. Atau ya, kita yang kedua itu lihat biografi perawinya. Kapan lahirnya? Ya. Kapan lahirnya? Kalau dia meriwayatkan sebuah hadis, ya, yang ternyata para perawi tersebut belum hadir, nah, ya, untuk mendapatkan riwayat dari syekhnya, maka ini jelas kepalsuannya. Yang ketiga apa? Lihat perawinya dari kalangan siapa? Kalau dari kalangan Rafidah, udah serah, habis sudah. Nah, maudhu. Nah, yang keempat, lihat sisi matannya, uslubnya itu hadisnya gimana? Rancu atau enggak itu dari Nabi? Ya, barakallahu fikum. Nah, wal ahaditsul mawdu'ah katsiratun, banyak sekali. Allafa fiha al ulama'u, yang para ulama menyusunnya dalam berbagai karya yang munfaridah secara tersendiri, dan mereka para ulama membahas takallamu ala ba'diha ala wajhin khusus. Membahas sebagian hadis mawdu' ini dari sisi, ya, yang khusus secara tersendiri. Dibuat tentang hadis-hadis maudhu', kumpulan hadis-hadis maudhu', agar umat mengetahui. Wa mimma udifa fi hadzal bab, dan di antara yang ditulis di bab ini, yaitu penulisan hadis maudhu' secara sendiri, adalah kitab Al-Lali Al-Masnu'ah fil Ahadits Al-Maudhu'ah. Oh, dan juga ada Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadits Al-Maudhu'ah karya Asy-Syaukani. Juga ada Al-Maudhu'at karya Ibnul Jauzi. Ila benar Jauzi rahimahullah yatasahalu bi itlaqil wada' fi alal hadis. Namun Ibnu Jauzi beliau, ya, bermudah-mudah dalam, ya, memutlakkan, memfonis hadis maudhu'. Hatta innahum zakaru, sampai-sampai mereka para ulama menyebutkan lahu saqa hadisan. Ibnu Jauzi membawakan sebuah hadis di kitab di al-maudhu' sebagai hadis yang maudhu'. Di al-maudhu'at tadi itu rawahu muslimun fi sahih, ternyata Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, langsung diponis sama Ibnu Jauzi maudhu'. Ini Muslim meriwayatkan, nah, hadis Imam Muslim meriwayatkan, ternyata diponis maudhu'. Wah, Ad-Daruqutni aja dan para kritikus lainnya dari kalangan nukat, mereka ketika mengkritisi hadis-hadis yang ada di riwayat Muslim itu pun enggak mengatakan maudhu'. Ya, ini maudhu, berat banget ini, ya. Walihada qala, walihada yuqal, oleh karena itulah, ya, ada yang mengatakan la ibrata bi wad Ibnu Jauzi, enggak dianggap, ya, enggak dianggap dengan pemalsuan apa, ya, ponis palsu Ibnu Jauzi, wala bi tashihil hakim, tidak dianggap kalau Imam Hakim mensahihkan sebuah hadis, wala bi ijma'il Munziri, tidak dianggap klaim ijma Ibnu Munzir dalam kitab beliau Al-Ijma. Kenapa? Li'annaha ula'i yatasahalun, karena mereka bermudah-mudah sekali. Mana Ibnu Munzir? Namun Ibnu Munzir, ya, tatabatuhu, yang saya telusuri dia, kata Asy-Syaikh, fawajatu lahu asya'a, maka saya mendapati beliau memiliki berbagai hal, mimana qala fihi al-ijma', ya, dari hal-hal yang beliau akhirnya mengutip ijma' tentang perkara tersebut yang difonis ijma', wa yaqul, dia menyatakan la na'lamu fihi khilafan, saya enggak tahu ada khilaf di sini. Ya, ternyata ada khilaf. Ini kan Ibnu Munzir cuma mengatakan saya enggak tahu ada khilaf. Wa idza qala dzalika, kalau Ibnu Munzir menyatakan demikian, faqad abra dzimmatahu amama Allah taala. Maka sungguh dia telah berlepas tanggung jawab dia di depan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas al ahadisul al maudu'at laha asbab. Hadis-hadis maudu' dia memiliki sebab. Ya, fadal. Dibaca sini, Mirza. Madhabahu illa bil kadhibi il anna madhabahu batil kama dzakara dzalika syaikhul islami rahimahullah wa hunaka hadithun katsiratun ruwiyat fi dimmi zammi fi dammi bani umayyah wa aktsaru min matniha ar-rafidati li anna bani umayyah وأكثر من وضعها الرافضة لأن بني أمية كان بينهم وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حروب وفتن فتن dari fitnah والموضوع مسدود tahadduhu bi ma'ana illa man tahaddatha bihi min ajli an ayubayyina annahu mawdu'un fa innahu yajibu alayhi ayubayyina dhalika lin-nasi wa wad'ul hadith ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min kabairi dhunubi biqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man kadaba alayya mut'aminan falyatabawa maq'adahu minan nar wa thabata anhu annahu qala man haddatha anni bi hadithin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin wa idza aradta cukup lanjut. Para Payanto. Wa yurwa kila wa yudkaru. Kenapa jadi mansub yudkaru? Kila wa yurwa wa yudkaru wa nahu dzalika. Likaila tansibihi. Likaila tansubahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Au qata kami akhir ibtil ihami wa min al umur al mati allati yang bagi anna an harus bedain an dengan anna Kalau masuk ke fi'il enggak mungkin itu anna selama-lamanya. Nah, kalau masuk ke isim baru ada kemungkinan anna, walaupun ada kemungkinan juga an. Berarti yang bagi an nan nunabbi. Perhatikannya tadi sering salahnya itu an masuk ke fi'il dibaca anna. Ini sebenarnya ya kelirunya ini berat nih. Jelas ya. Masuk ke fi'il itu an. Enggak ada anna ceritanya masuk ke fi'il. Jadi ini hal-hal yang mendasar, ya. Coba lagi terus diulang. Allati yang bagi an nabih 'alaiha. An nabih. An nabih 'alaiha. Ah, ada an berarti. An nabih. An nabih 'alaiha. Ma yaf'aluhu az-zamakhshari fi tafsirihi min tasdirihi surati allati yufassiruha. Min tasdirihi as-surata, Pak maf'ul bi, dari tasdir. Min tasdirihi as-surata allati fasiruha au khatamaha au khatmiha au khatmiha bi ahadisi ahadis mamnu' min as-sarf bi ahadis bukan mudhof. Enggak mudhof, enggak. Udah ikutin aja. Au